Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi akan datang. Cobalah kita melihat di sekitar kita, berapa banyak orang yang merupakan tetangga kita, keluarga kita, kenalan kita, saudara kita, yang dulu masih bersama kita di bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lalu. Tetapi di tahun ini mereka sudah pergi terlebih dahulu, meninggalkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali bagi kita ini juga merupakan Ramadan yang terakhir. Karena setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan kematian tidak pernah menunggu kesiapan kita. Kematian tidak pernah menunggu taubat kita, melainkan suatu ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan kita tidak mengetahui kapan akan datang kepada kita ajal kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim dua golongan di dalam menghadapi kematian. Golongan yang menyesal, golongan yang sangat menyesal dan meratapi kematiannya, dan golongan yang berbahagia, senang dan gembira menghadapi kematian. Golongan yang pertama Allah sebutkan di dalam banyak ayat, dan golongan yang kedua juga disebutkan di dalam banyak ayat. Golongan yang pertama, golongan yang penuh dengan penyesalan di akhir hayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai ke-100. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah tabaraka wa taala, sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal saleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan. Maka kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan saja, tidak akan dikabulkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, ada penghalang, yaitu alam kubur sampai hari kebangkitan. Jemaah sekalian, kalau kita renungkan ayat yang mulia ini, di dalamnya ada ratapan kesedihan, ada penyesalan yang luar biasa yang menimpa orang di akhir hayatnya, yaitu orang yang menyesal. Di akhir hayatnya dia menyesal, sampai dia pun meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, agar diberi tangguh kehidupannya untuk beramal soleh. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan itu tidak mungkin terjadi. Itu hanya ucapan yang dia harapkan dan tidak mungkin dikabulkan. Demikian pula dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 dan ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayakula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersedekahlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fayaqul, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, andai engkau menangguhkan kehidupanku atau kematianku walaupun hanya sesaat saja, fa asaddaqa wa aku minas salihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal saleh. Maka Allah menegaskan pada ayat berikutnya, walay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah tidak akan menunda satu jiwa akan kematiannya apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jemaah sekalian, inilah di antara ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita kondisi sebagian orang ketika menghadapi kematian, menyesali kehidupan mereka, meratapi kematian mereka. Pertama sekali kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sangat menyesal di akhir hayatnya. Kemudian jemaah sekalian, ambillah pelajaran. Orang yang menyesal ini, apa yang dia sesali dalam kehidupannya? Ternyata dia tidak menyesali kenapa dia tidak jadi orang kaya. Dia tidak pula menyesali kenapa dia tidak jadi pejabat tinggi. Dia juga tidak menyesali kenapa dia tidak jadi orang terkenal. Dia tidak pula menyesali kenapa dia ketika di dunia bukan orang yang berbadan sehat, berbadan kuat, bertubuh atletis, berparas cantik, ganteng. Bukan itu yang dia sesali, jemaah sekalian. Apa yang dia sesali? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan tersebut. Ini jemaah sekalian yang mereka sesali, amal soleh yang tidak mereka kerjakan. Demikian pula orang-orang kaya, para pejabat, dia kembali, dia ingin kembali ke dunia bukan ingin menikmati kekayaannya, bukan ini ingin menikmati jabatannya, tetapi untuk beramal soleh. Inilah jemaah sekalian, satu-satunya penyesalan. Satu-satunya penyesalan di akhir hayat. Kenapa saya tidak beramal soleh? Sampai dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tangguhkanlah kematianku meskipun sesaat saja. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Sehingga aku bisa bersedekah. Dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Maka jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini ada peringatan bagi kita agar kita tidak menyesal di akhir hayat kita, karena penyesalan ketika itu tidak ada lagi manfaatnya. Kesedihan ketika itu tidak ada lagi gunanya sama sekali. Maka sekaranglah saatnya kita untuk berbenah diri, memperhatikan diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang telah beramal soleh? Apakah kita termasuk orang-orang yang telah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut? Ini jemaah sekalian, gambaran orang-orang yang menyesal. Oleh karenanya, beramal soleh itulah kunci agar kita meraih kebahagiaan. Itulah kunci agar kita tidak menyesal di akhir hayat kita. Dan penyesalan terbesar adalah di negeri akhirat. Amal soleh adalah bekal kita untuk perjalanan di dalam kehidupan setelah kematian. Dan kematian pasti akan datang kepada kita. Dan apabila telah datang kematian, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan, walaupun sekejap saja, untuk beramal soleh. Sebagaimana Allah tegaskan, وَلَيُؤَخِّرَ nafsan إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah tidak sedikit pun akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Tidak seorang pun yang sanggup menunda kematiannya. Atau jika dia minta kepada Allah untuk ditunda, maka Allah tidak akan menundanya. Itu permohonan yang sia-sia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan saja. Kematian pasti akan datang kepada kita. Walaupun kita lari dan sembunyi, suatu saat kalau sudah tiba ajal kita, pasti tidak ada tempat lagi untuk lari. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari daripadanya, pasti suatu saat akan datang kepada kalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan datang kepadamu walaupun kamu berada di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Sekali lagi jemaah sekalian, kita tidak tahu kapan ajal kita. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Bahkan bisa jadi pula ada di antara kita yang tidak sampai pada bulan Ramadan, yang tinggal beberapa hari ini. Kita enggak pernah tahu. Iya. Oleh karena itu, hendaklah senantiasa kita waspada. Hendaklah senantiasa kita berbekal untuk menghadapi kematian dan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Ansar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas." Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik melakukan persiapan di dalam menghadapi kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ya. Bersiaplah jemaah sekalian menghadapi kematian. Dengan apa kita persiapkan? Dengan amal soleh. Tapi sayangnya kesempatan kita untuk beramal soleh sangat singkat. Sementara perjalanan yang akan kita lalui setelah kematian adalah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan jauh, yang sebenarnya secara hitung-hitungan matematis mustahil kita bisa melalui perjalanan tersebut dengan bekal kita yang seadanya, dengan waktu kita di dunia ini yang sangat singkat untuk berbekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada kita bagaimana perbandingan dunia dengan akhirat, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mustawrid bin Syaddad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya di lautan, kemudian dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Itu jemaah sekalian, dunia ini bagaikan tetesan-tetesan air dari jari kita saja, sementara akhirat bagaikan lautan yang luas yang tidak bertepi sama sekali. Bagaimana mungkin kita bisa melalui perjalanan yang sangat panjang tersebut dalam waktu yang sangat singkat untuk berbekal? Dalam waktu yang sangat singkat untuk berbekal ini, sekejap saja kita berada di dunia ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang penyeberang jalan. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha." Tidaklah aku di dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara yang berteduh sejenak di bawah sebuah pohon, beristirahat dan melanjutkan perjalanan kembali. Demikian jemaah sekalian. Dan ternyata subhanallah, waktu yang sangat singkat dalam kehidupan dunia ini kita menganggap sebagai waktu yang panjang, sebagai waktu yang sangat baik untuk bersenang-senang. Bahkan kita isi dengan berbagai macam perbuatan maksiat. Waktu yang sudah sangat singkat ini untuk berbekal, ternyata kita tidak maksimalkan untuk mengumpulkan bekal. Justru sebaliknya, kita melakukan hal-hal yang dapat memberatkan perjalanan kita, bahkan bisa jadi memastikan perjalanan kita gagal, tidak sampai ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang terjadi. Atau minimalnya kita isi dengan perbuatan yang sia-sia, walaupun tidak mendapatkan dosa, tapi juga tidak berpahala. Ini yang terjadi jamaah sekalian. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab, menganugerahkan kepada kita waktu-waktu khusus, waktu-waktu khusus, waktu-waktu yang sangat singkat, tetapi Dia melipat gandakan amal ibadah kita dan mencurahkan nikmatnya lebih besar lagi, serta menganugerahkan rahmatnya lebih banyak lagi dan ampunannya yang melimpah ruah, di antaranya di bulan Ramadan yang mulia, di bulan Ramadan yang penuh berkah. Ya. dan juga di waktu-waktu lain seperti di setiap pekan, di setiap hari Jumat, waktu yang mulia, dan juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan waktu-waktu yang lainnya. Ini semuanya dari keluasan rahmat Allah. Dan di antaranya yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan di antara bulan Ramadan itu yang paling mulia lagi adalah 10 hari yang terakhirnya. Karena di situ terdapat Lailatul Qadar. Maka jemaah sekalian, inilah saatnya kita mengambil peluang ini. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Walaupun amalan kita sedikit, tapi kita kerjakan dengan sebagaimana mestinya, maka mudah-mudahan dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya dan ampunannya kepada kita. Karena itulah jemaah sekalian, kunci keselamatan kita. Tidak mungkin selamanya kita bisa mengandalkan amalan kita. Dan ini adalah suatu kesadaran yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Amalannya itu gak ada apa-apanya. Amalannya itu sangat sedikit dibanding dengan dosa-dosanya, dibanding pula dengan kenikmatan yang Allah curahkan kepadanya. Sementara yang sedikit itu pun belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan kita. Itulah amalan kita. Itu sama sekali gak bisa diandalkan. Apa kalau begitu yang bisa kita andalkan jemaah sekalian? Tidak lain rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk meraih rahmat dan ampunan tersebut harus dengan beramal. Harus dengan beramal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun yang amalannya dapat memasukkannya ke dalam surga. Tidak seorang pun. Sampai para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, wala ana illa ayyatagammadani rabbi birahmatin wa maghfiratin. Tidak pula aku yang amalannya akan memasukkan ke dalam surga, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan rahmat dan ampunannya kepadaku. Inilah jemaah sekalian yang perlu kita kejar di bulan yang penuh berkah ini. Lebih bersemangat di dalam beramal demi untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bersemangat, orang yang meningkatkan ibadah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Sebagaimana firman-Nya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya. Maka inilah yang harus kita tekadkan di dalam hati kita. Lebih bersungguh-sungguh menyambut peluang besar untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bergembira, untuk senang di dalam menyambut setiap ketaatan. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat ke-58, Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Para ulama mufassirin menjelaskan, yang dimaksud dengan karunia Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah keimanan kita, amal soleh kita, ibadah-ibadah kita. Maka kata Allah, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dengan itu hendaklah kita bergembira. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia, yaitu dari harta benda dan berbagai macam kelezatan dunia. Itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Seperti yang kita sebutkan tadi, jamaah sekalian, ya, dunia ini hanyalah tetesan-tetesan air. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Terlebih lagi di bulan Ramadan, lebih besar rahmat Allah dan ampunannya yang Allah curahkan di bulan yang penuh berkah ini. Iya. Ya, sekali lagi jemaah sekalian, bisa jadi inilah Ramadan kita yang terakhir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal, yang berkata pada akhir ayatnya, "Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt." Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan. Tapi sayang, penyesalannya tidak ada manfaat lagi. Kesedihannya tidak ada gunanya lagi. Itu tidak mungkin terjadi. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah tegaskan sekali-kali tidak. Itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan saja. Oleh karena jemaah sekalian, amal soleh, itulah kuncinya. Tetapi pertanyaannya, apa yang disebut dengan amal soleh? Jemaah sekalian, amal soleh itu adalah amalan yang memiliki dua ketentuan utama. Yang memiliki dua ketentuan utama. Kalau tidak memiliki dua ketentuan ini, maka itu bukan amal soleh. Ketentuan yang pertama, amal soleh itu adalah amalan yang dibangun di atas dasar keimanan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, inilah landasan amal solehnya. Maka kata Allah, فَلَنُهِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَأْمَلُونَ. Dan kami akan membalas pahala kepada mereka di akhirat kelak dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian jamaah sekalian, perhatikanlah seruan Allah tatkala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jemaah sekalian, perhatikanlah seruan yang mulia ini. Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan sebagai isyarat bagi kita. Amalan puasa itu dibangun di atas dasar keimanan, dan itu yang utama. Ya. Puasa itu hanyalah bukti daripada keimanan kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang utama bagi kita. Itulah kewajiban yang pertama, itulah yang merupakan pondasi amal ibadah puasa kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, itu pula yang akan menjadi syarat amalan kita berbuah ampunan dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikanlah jemaah sekalian, karena iman itu yang paling utama di dalam amalan. Iya. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa melakukan salat malam pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan salat tarawih di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jemaah sekalian, selalu bersama keimanan, karena itulah landasan utama di dalam beramal. Sebab orang yang tidak memiliki landasan keimanan, maka amal ibadahnya menjadi tertolak. Siapa orang yang tidak memiliki landasan keimanan jemaah sekalian? Yaitu orang-orang yang hanya mengaku beriman tetapi melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya itu jemaah sekalian, orang yang keimanannya rusak karena dia melakukan kekufuran dan kesyirikan, maka seluruh amal ibadah yang pernah dia kerjakan pun menjadi terhapus. Andai sebelumnya imannya itu benar, dia beribadah kepada Allah, tapi setelah itu dia melakukan kesyirikan, maka seluruh amal ibadahnya menjadi terhapus. Sebagaimana firman Allah, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi percuma saja kita beramal saleh, percuma kita berpuasa, percuma kita berzakat, percuma kita naik haji, kalau kita masih melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah kita itu tertolak. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang dimaksud dengan amal soleh, amalan yang dibangun di atas dasar keimanan. Kemudian jemaah sekalian, ketentuan yang kedua yang disebut amal soleh itu adalah apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah semata-mata. Dan syarat yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa tidak memenuhi satu dari dua syarat ini, maka percuma saja dia beribadah. Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Itulah ibadah yang telah Allah tetapkan. Itulah ibadah yang akan mengantarkan kita meraih rahmat Allah. Jemaah sekalian, jangan tertipu dengan amal ibadah yang jumlahnya banyak tetapi dikerjakan tanpa memenuhi syarat. Iya. Yang Allah tuntut dari kita yang pertama sekali bukan sekedar banyaknya. Bukan sekedar banyaknya. Walaupun sudah sepatutnya di bulan Ramadan kita tingkatkan ibadah. Sudah sepatutnya demikian, melebihi hari-hari ibadah yang lain. Iya. Melebihi hari-hari ibadah yang lain. Ibadah itu kewajiban sepanjang hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Tetapi sudah sepatutnya di bulan Ramadan kita tingkatkan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik ibadahnya dan beliau akan menjadi semakin baik di bulan Ramadan. Artinya beliau tingkatkan ibadah, terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat di 10 hari terakhir melebihi semangat beliau di hari-hari yang lain. Jadi subhanallah, masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya, dan di 10 hari terakhir beliau lebih tingkatkan lagi. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ulama di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali. Full 10 hari. Sama sekali tidak berhubungan suami istri. Apa yang beliau lakukan jemaah sekalian? Diam di masjid, tidak keluar-keluar, putus kontak sama sekali dengan dunia luar. Putus kontak sama sekali dengan dunia luar, yaitu melakukan iktikaf. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, iktikaf itu adalah qat'ul ala'ik anil khala'ik li khidmatil khaliq. Memutus segala interaksi dengan makhluk untuk untuk konsentrasi ibadah, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kemah di dalam masjid. Jadi bukan di dalam masjid terus masih bisa ngomong dengan orang di samping kiri dan kanan, tidak. Beliau masuk dalam kemah tersebut. Ya, dalam bilik yang sudah disediakan untuk beribadah di dalamnya supaya enggak lihat orang sama sekali. Orang enggak bisa ngajak ngobrol beliau. Ya. Walaupun hukumnya itu enggak sampai haram untuk berbicara. Ya. Tetapi sunnah untuk fokus ibadah, tidak banyak interaksi, putus semua dengan aktivitas duniawi kecuali yang tidak mungkin dihindari seperti makan dan minum atau buang hajat dan yang semisalnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Beliau kencangkan ikat pinggangnya. Makna yang kedua itu adalah beliau sedikit makan dan minum di malam hari, di 10 hari terakhir Ramadan. Supaya apa jemaah sekalian? Supaya lebih semangat ibadah, tidak ngantuk. Iya. Kemudian apalagi yang beliau lakukan? Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Dikatakan para ulama, maksudnya itu beliau tidak tidur sama sekali di waktu malam, khusus di 10 terakhir Ramadan, atau beliau tidur hanya sedikit sekali. Iya. Beliau tidur sedikit untuk sekedar istirahat, lebih banyak dihabiskan untuk ibadah. Iya. Dan jemaah sekalian, sudah tidak ada dalam Islam ibadah menyendiri. Ya. Ibadah menyendiri. Maksudnya menyendiri tidak ikut sholat berjamaah, tidak ikut sholat Jumat. Itu enggak ada ibadah seperti itu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah ditanya tentang orang yang melakukan seperti itu. Dia menyendiri di daerah terpencil untuk fokus ibadah. Tapi dia enggak ikut sholat jamaah, tidak ikut sholat Jumat. Kata beliau, tempatnya di neraka. Ya. Tidak ada ibadah seperti itu lagi dalam Islam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira, bertahannuth. Itu enggak disunahkan bagi kita untuk ikut. Iya. Untuk masuk ke gua, untuk bertapa di situ, enggak disunahkan. Iya. Itu sudah diganti dengan 10 hari terakhir Ramadan. Tidak ada ibadah yang dianjurkan kepada kita untuk menyendiri, fokus ibadah, tidak berinteraksi dengan orang, kecuali di 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Iya. Tapi jemaah sekalian, sayang sekali, apa yang terjadi? Justru di 10 hari terakhir Ramadan, kaum muslimin banyak yang sibuk untuk mudik, ya. Habis waktu di jalan, macet, ya. Ada juga yang sibuk di mal-mal, di pasar-pasar, ya. Ini perlu dirubah kebiasaan seperti ini. Kenapa enggak dilakukan di awal Ramadan saja? Kalau perlu mudik, atau kalau perlu persiapan untuk lebaran. Justru 10 hari akhir Ramadan persiapkan untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali juga banyak masjid-masjid kaum muslimin justru makin sepi. Padahal seharusnya di akhir Ramadan harus lebih ramai. Tapi alhamdulillah di masjid-masjid Ahlus Sunnah semakin ramai. Demikian pula di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu semakin ramai di 10 hari terakhir Ramadan. Iya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa aikadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Beliau tidak biarkan istri-istrinya dan anak-anaknya untuk tidur atau banyak tidur di 10 malam terakhir Ramadan. Beliau bangunkan untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah gambaran Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih mementingkan ibadah. Beliau lebih semangat beribadah. Padahal beliau sudah Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan ampunan. Allah Subhanahu wa taala telah berikan jaminan untuk masuk surga. Bagaimana dengan kita yang sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan? Maka jamaah sekalian, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali memohon kepada Allah, kecuali berdoa kepada Allah agar diberikan semangat yang lebih besar dan agar diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Sebagaimana kita juga memohon untuk dipertemukan dengan bulan ini, hari-hari yang tersisa yang sedikit ini, jamaah sekalian, bukan jaminan bagi kita. Kita akan berjumpa dengan bulan ini. Maka kita bermohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan ini, dan tidak sampai di situ saja permohonan kita. Yang lebih penting yang harus kita mohon kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk beribadah kepadanya di bulan ini. Inilah rahasianya, jamaah sekalian. Kenapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian disusul dengan dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kita tidak sedikit pun dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongannya. Maka di antara yang harus kita lakukan di detik-detik terakhir menghadapi bulan Ramadan ini adalah banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan anugerah perjumpaan, dan yang lebih penting lagi adalah agar kita diberikan taufik untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan amal soleh, amalan yang dibangun di atas dasar ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk kembali mengkaji kembali, untuk belajar lagi, untuk buka buku lagi, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, agar kita bisa merealisasikan amal soleh di bulan Ramadan. Iya, karena amal soleh adalah amalan yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mungkin kita bisa mengikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menuntut ilmu. Inilah di antara persiapan penting agar kita meraih rahmat Allah dan ampunannya dengan persiapan ilmu menghadapi bulan Ramadan, agar kita dapat merealisasikan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah berjanji kepada kita dengan sebab ittiba kepada beliau, maka kita akan mendapatkan rahmatnya, kecintaannya dan ampunannya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, barulah Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jamaah sekalian, mungkin amalan kita sedikit, tapi kalau kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah itu akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah masuk waktu Isya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Oh ya. Baik. Pertama, Solat berjamaah, solat lima waktu itu wajib di masjid. Itu wajib di masjid. Iya. Dan ini insyaallah ta'ala pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya, di antaranya hadis Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini orang buta, rumah saya jauh, di Madinah banyak hewan buas dan penuntunku tidak selalu datang ke masjid, tidak selalu mengantarku." Iya. Maka beliau mengatakan, "Apakah aku ada keringanan salat di rumah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sami'tan nida?" Apakah kamu mendengar azan? Dia katakan, "Iya." Maka Nabi sallallahu mengatakan, "Fa'ajib." Kamu harus memenuhi panggilan azan tersebut. Iya. Dan panggilan azan itu datangnya dari masjid. Maka hadis ini menunjukkan wajib solat berjamaah di masjid. Ya. Dan ini juga adalah sebab bersatunya kaum muslimin. Ya. Jadi hindari kita buat jamaah selain daripada di masjid. Kecuali kita buat masjid sendiri tidak masalah. Ya, dengan izin pemerintah kita buat masjid sendiri, kita berjamaah sendiri, Jumat sendiri dan lain-lain, itu enggak masalah. Ya. Apalagi kalau di satu daerah misalkan tidak ada masjid yang sesuai sunnah, kita pingin bangun sendiri yang sesuai sunnah, maka itu bagus. Iya, maka itu bagus. Jadi ini pertama. Kemudian yang berikutnya, sholat tarawih juga lebih afdol di masjid. Lebih afdol di masjid. Iya. Berjamaah di masjid. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hanya saja beliau tidak melakukan sebulan penuh di masjid disebabkan ada alasan, yaitu beliau khawatir jadi kewajiban. Adapun sekarang alasan itu sudah tidak ada, maka dianjurkan sebulan penuh full di masjid solat tarawih, itu yang lebih afdal. Iya, itu yang lebih afdal. Dan juga sama dengan tadi, itu adalah syiar persatuan kaum muslimin. Kalau sebagian sholat di masjid, sebagian ngumpul di satu tempat sholat di rumah, maka itu dari apa namanya, secara zahir saja kelihatannya sudah kurang bagus, kurang kompak. Iya, yang seharusnya bersama-sama berkumpul sholat bersama-sama. Iya. Nah, sama juga dengan jawaban yang kedua. Sepatutnya satu masjid itu pilih salah satu saja. Semuanya pingin 8 atau pingin 20. Itu lebih baik untuk persatuan. Ya. Tidak elok kelihatannya sebagian masih sholat, sebagian sudah mau pergi tinggalkan masjid. Ya. Itu kurang pas terlihat. Ya. Sepatutnya mereka pilih satu saja. Mau semuanya sholat 8 atau semuanya sholat 20 atau 11 atau 23. Iya. Dan juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin." Siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai, ditulis baginya salat sepanjang malam. Jadi, enggak patut kita tinggalkan imam sementara imam masih lanjut salat, ya. Walaupun kita pengin salat, kita biasanya hanya salat 11 rakaat, tapi kalau imam sholat 23 rakaat, kita ikuti. Agar kita mendapat pahala sholat semalam suntuk. Ya. Kalau kita tinggalkan imam, sebelum imam selesai, maka kita enggak dapat pahala seperti yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ya. Termasuk kalau imam mau witir, kita juga ikut witir. Walaupun kita masih niat nanti, di tengah malam, bangun sahur, sebelum sahur pengen sholat lagi misalkan. Enggak masalah. kita ikut witir terus bersama imam sampai imam selesai. Asalkan jangan kita sholat witir lagi. Ya. Kita enggak kita boleh kita lakukan sholat lagi, tapi kita tidak sholat witir lagi. Ya. Jadi yang lebih afdal seperti itu. Satu masjid itu pilih satu saja. Mau sholat semuanya 11 rakaat atau semuanya 23 rakaat. Ya. Biar bersatu semuanya. Ya. Karena kalau kita tinggalkan imam, imam masih sholat, kita tinggalkan, maka kita tidak dapat pahala sholat sepanjang malam. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependek yang saya ketahui, tidak ada dalil yang tegas kapan makmum membaca Al-Fatihah. Iya, kapan makmum membaca Al-Fatihah. Hanya saja Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala berpendapat, dan ini pendapat yang sangat bagus sekali, boleh dalam dua kondisi, dua-duanya boleh. Iya. Saat imam diam sejenak, dan itu sunnah bagi imam. Imam membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, imam tidak langsung menyambung ke ayat berikutnya. Diam sejenak, kemudian kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Dan seterusnya, sampai selesai. Atau bisa juga, itu yang kata beliau lebih afdal. Tapi beliau katakan boleh juga. Imam selesai baca, lengkap, baru kita mulai membaca dari awal. Ya. Saat imam baca surat, kita baca Al-Fatihah. Ya. Walaupun sebenarnya membaca Al-Quran, kalau imam baca kita wajib dengarkan, tetapi Al-Fatihah adalah pengecualian. Sebagaimana terdapat hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan para sahabat membaca ayat di belakang beliau, maka beliau bersabda, "La taf'alu illa bi fatihatil kitab." Jangan kalian lakukan lagi seperti itu kecuali surat Al-Fatihah. Ini dalil yang menunjukkan Al-Fatihah itu pengecualian. Ya, tetap harus dibaca. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah taala. Al-Fatihah itu wajib juga dibaca oleh makmum kecuali dalam dua kondisi. Pertama, imam sudah rukuk. Ya, kita dapati kita datang ke masjid, imam sudah rukuk. Maka wajib bagi kita langsung ikut rukuk. Ya. Yang kedua, kondisinya enggak memungkinkan lagi. Imam sudah mau rukuk. Kita baca enggak selesai. Maka jangan, kalau enggak memungkinkan untuk diselesaikan, jangan kita selesaikan, tapi harus ikut imam. Dan dalam dua kondisi ini salatnya sah, sebagaimana hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu ketika beliau datang ke masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah rukuk, beliau langsung rukuk. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi memerintahkan beliau untuk sholat. Ya. Jadi, insya Allah dua kondisi itu boleh. Namun yang afdal adalah di ketika imam diam di antara ayat. Ya. Barangkali demikian Pak. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Pertama, dari segi sanad hadis, ulama berbeda pendapat, masih berselisih, walaupun Syekh Al-Albani mensahihkan hadis tersebut dan tidak sedikit ulama mendhaifkan hadis tersebut. Ya. Kemudian kalau hadis itu sahih, maka Al-Fatihah pengecualian. Ya. Al-Fatihah pengecualian. Jadi hadis itu masih bersifat umum. Ya. Mangkana lahu imam fa qira'atul imam qira'atun lahu. Siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam, yaitu bacaan Al-Quran, adalah bacaannya juga. Itu kan sifatnya umum. Bisa maknanya Al-Fatihah atau surat setelah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah dikhususkan lagi dengan dalil lain. Ya, diberikan pengkhususan, diberikan pengecualian dengan dalil lain. yang menunjukkan Al-Fatihah itu bagi makmum juga wajib dibaca. Seperti hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini umum, berlaku bagi imam dan makmum. Juga hadis tadi yang kita sebutkan, Nabi SAW mengatakan, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Kalian tidak boleh membaca apapun kecuali surat Al-Fatihah. Ya. Jadi ini dalil yang memberikan pengecualian. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Oh, ini ada pertanyaan ya, saya lupa. Bagaimana dengan wanita hamil? Apabila dia tidak puasa, apa tetap wajib mengqadha dari bulan lain atau cukup bayar fidyah saja? Ulama berbeda pendapat tentang wanita hamil dan menyusui. Ya. Apakah kewajibannya mengqadha atau bayar fidyah atau dua-duanya? Ya. Dan tidak ada satu dalil yang tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah yang apa namanya menjelaskan tentang wanita hamil dan menyusui. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengkiaskan dengan orang sakit atau dengan musafir. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam safar kemudian berbuka, maka hendaklah diganti di hari-hari yang lain, yaitu setelah Ramadan. Iya. Jadi para ulama mengkiaskan wanita hamil dan menyusui itu dengan orang sakit atau musafir. Nah, orang sakit itu ada dua macam. Ada orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, kewajibannya adalah mengqadha. Ada orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, kewajibannya adalah bayar fidyah. Nah, pertanyaannya, kira-kira wanita hamil dan menyusui itu lebih tepat dikiaskan kemana? Ya. Kepada orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Karena wanita hamil dan menyusui itu tidak terus-menerus dalam kondisi hamil dan menyusui. Iya. Maka inilah pendapat yang kuat insyaallah taala, sebagaimana dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Bas rahimahullah, wanita itu cukup mengqadha, tidak ada fidyah. Dan dikuatkan lagi dengan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatra salati wasiyami wa 'anil murdi wal hubla." Sesungguhnya Allah meringankan dari seorang musafir separuh salat dan puasa, separuh puasa, yakni dia boleh berbuka. Demikian pula diringankan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Iya. Maka hadis ini memberi isyarat, wanita hamil itu sama dengan musafir, walaupun tidak tegas juga sebenarnya, ya. Tetapi ada isyarat di situ. Dan ini dalil yang digunakan oleh Syekh bin Bas rahimahullah, di dalamnya terdapat dalil yang memberi isyarat wanita hamil kondisinya sama dengan musafir. Ya, musafir itu apa kewajibannya? Qadha. Kewajibannya qadha, bukan membayar fidyah. Ya. Dan tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah. Hanya ada ijtihad sahabat. Ya. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka memerintahkan untuk membayar fidyah. Ya. Tapi kata Syekh Ibnu Abbas rahimahullah, itu adalah ijtihad sahabat yang menyelisihi dalil. Ya. Jadi insyaallah ini pendapat yang kuat, wanita hamil dan menyusui cukup mengqadha tanpa ada kewajiban fidyah. Dan enggak perlu khawatir walaupun sudah menumpuk, Karena orang yang bertanya kepada Syekh bin Baz itu adalah seorang wanita yang dia sudah 9 tahun enggak puasa. Ya. Karena masa hamil dan menyusuinya bersambung. Ya. Maka kata Syekh bin Baz, kewajibanmu hanyalah mengqadha. Hanyalah mengqadha, tidak ada kewajiban fidyah dan enggak perlu khawatir karena enggak harus segera diselesaikan, tapi boleh dengan cara dicicil sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Iya. Jadi wanita hamil dan menyusui boleh berbuka, sama saja apakah enggak mampu puasa atau sekedar khawatir. Apakah khawatir dirinya atau khawatir bayinya, janinnya. Boleh untuk berbuka dan kewajibannya adalah mengqadha. Wallahu alam. Ana buruh pabrik di mana ada pembagian waktu kerja, kadang masuk pagi, siang atau malam. Adakah nasihat supaya anak tetap maksimalkan bulan Ramadan? Pertama, berusaha sekuat tenaga untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktu-waktu yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan, ya. Lebih tingkatkan ibadah, ya. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala lebih membantu kita di bulan Ramadan agar kita lebih bersemangat ibadah, di antaranya dengan mengikat setan-setan. Iya. Setan-setan itu terikat. Jadi dia enggak bebas lagi menggoda kita, ya. Tapi ingat ya, setan itu hanya terikat, bukan mati. Iya. Artinya dia masih bisa menggoda, bukan enggak bisa, karena hanya terikat, cuman kekuatannya melemah, ya, kemampuannya melemah. Makanya kalau kita tidak meningkatkan ibadah, padahal setan sudah jadi lemah, apalagi kalau kita terjerumus dalam maksiat, padahal setan sudah sangat lemah, tapi dia masih berhasil menjadikan kita malas ibadah. Apalagi na'udzubillah sampai dia berhasil menjerumuskan kita dalam maksiat, padahal dia dalam kondisi lemah, dalam kondisi terikat. Maka subhanallah, berarti iman kita sangat lemah sekali. Iya. Berarti iman kita sangat lemah sekali kalau begitu. Iya. Jadi ini yang harus kita lakukan, berusaha. Dan ibadah itu perlu usaha, perlu perjuangan. Nabi SAW bersabda, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Siapa yang berusaha menjaga kesucian dirinya, Allah akan menjaganya. Dan siapa berusaha bersabar, Allah akan menyabarkannya. Artinya perlu usaha. Ya. Sekeras apa usaha kita dalam meningkatkan ibadah, maka seperti itu juga insyaAllah ta'ala pertolongan Allah yang akan diberikan kepada kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, tentu banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan pertolongan, diberikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di bulan yang penuh berkah ini, walaupun di sela-sela kesibukan kita. Iya, walaupun di sela-sela kesibukan kita, mohon kepada Allah agar kita diberikan pertolongan, diberikan kemampuan untuk lebih meningkatkan ibadah. Iya. Jemaah sekalian, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.